الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Adda wa Dawa, dan kita masuk pada kalimat Al-Imam Ibnu Qayyim, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan Al-Qur'an itu, ma huwa shifa'un, yang Al-Qur'an merupakan syifa, merupakan obat, wa rahmatun, dan rahmah, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran, ikhwani fillah, adalah bagian daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Karunia Allah, bahkan karunia Allah yang layak kita betul-betul berbangga dengan nikmat Al-Quranul Kirim, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam ayat Allah, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idah, nasihat, bimbingan yang datang dari Allah Rabb kalian. Nasihat ini datang dari Allah yang mengetahui segala-galanya, yang mengetahui manusia sampai mentoknya itu di mana Allah tahu, yang mengetahui apa yang akan menjadikan baiknya manusia dan apa yang akan membinasakan manusia. Allah memberikan nasihat-nasihat, dan nasihat itu arahnya adalah iradatul khair lil mansub, kehendak baik untuk orang yang dinasihati. Semua yang Allah nasihatkan adalah al-khair, ini kebaikan. Dan memang Allah hanya menyuruh kepada kebaikan. Wallahu yad'u ilal khair. Wa shifa'un lima fi sudur. Dan mau'idhah, ini Al-Quran ini, adalah shifa'un lima fi sudur. Obat yang ada di dalam hati manusia. Dalam hati manusia, secara global, penyakit yang bercokol di hati manusia adalah penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Dua penyakit ini yang akan membinasakan manusia, penyakit yang akan merusak manusia. Penyakit syahwat itu penyakit yang arahnya merusak kehendak, merusak hati, sehingga hatinya rusak, orientasinya rusak, orientasinya sudah tidak lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat harta, syahwat kekuasaan, syahwat ketenaran, syahwat itu kesenangan, kenikmatan, bersenang-senang. Kalau penyakit ini sudah melilit dalam diri seorang, itu hatinya betul-betul rusak, kehendak-kehendaknya rusak. Beda dengan orang yang mereka hatinya sehat, irodahnya itu adalah irodah ilallah, irodah yang senyasa mengajak dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ibtigha'a mardhatillah, yang semuanya itu dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sudah rusak irodahnya itu kepada pemuasan syahwat, syahwat kenikmatan, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat ketenaran, syahwat kepemimpinan. Yang kedua, syubhat, penyakit syubhat. Penyakit yang arahnya merusak ilmu. Yang syubhat itu artinya adalah kesamaran. Sehingga orang yang mereka terkena syubhat tidak lagi bisa dengan jelas melihat hakikat al-haq dengan al-batil. Tidak lagi bisa membedakan antara tauhid dengan syirik, sunnah dengan bid'ah, taat dengan maksiat, kabur. Al-Quran akan menjadi obat bagi keduanya. Semua nasihat-nasihat Al-Quran akan mengobati syahwat yang menguasai hatinya, karena di dalamnya penuh dengan hal-hal yang sifatnya targhib dan tarhib. Targhib itu memberikan semangat, motivasi, sehingga dia terdongkrak semangatnya. Dan tarhib, hal yang akan itu yang menakut-nakuti, sehingga bagaimana dia kemudian bisa meninggalkan perbuatan itu. Al-Quran penuh dengan targhib dan tarhib. Yang ini kalau ngeresep dalam hati manusia, maka penyakit syahwat itu akan sembuh. Demikian pula Al-Quran penuh dengan ilmu. Karena memang Al-Quran anzalahu min indillah. Allah turunkan dari sisi Allah Ta'ala. Dan Allah adalah Al-Alim, Zat yang maha berilmu. Sehingga semua yang terkandung dalam Al-Quran juga semuanya adalah ilmu. Dan ilmu itu idraku syai' ala ma huwa alaih. Mengetahui sesuatu sebagaimana hakikatnya. Artinya setiap pernyataannya itu tepat dengan kenyataan. Sehingga seluruh isi kandungan Al-Quran tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Semuanya adalah benar. Sehingga orang yang mereka betul-betul belajar Al-Quran, maka akan lenyap segala macam bentuk kesamaran. Wahudan, dan Quran menjadi hudan petunjuk, warahmatun, dan menjadi rahmat. Tapi bagi siapa? Lil mu'minin, hanya bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran tidak akan menjadi obat bagi syahwat, dan Al-Quran tidak akan menghilangkan kesamaran, kecuali yang mempelajari Al-Quran ini orang yang memang memiliki hati yang bersih. Maka dikatakan Allah dalam ayat yang lainnya, inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun Sesungguhnya semua yang ada di dalam Al-Quran itu, kisah-kisahnya, nasihat-nasihatnya, kemudian khobar-khobarnya, khobar tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, tentang alam gaib, ini semuanya isi kandungan Al-Quran itu tidak akan menjadi pelajaran, atau hanya benar-benar akan menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang mereka memiliki hati. Maksudnya adalah hati yang sehat. Hati yang punya kesiapan untuk menerima risalah. Ibaratnya tanah adalah tanah yang subur, tanah yang gembur, yang subur. Sebagaimana tamsil Rasulullah SAW tentang hati seperti tanah dan risalah seperti air hujan, kondisi tanah dalam menerima air hujan itu bermacam-macam. Di antaranya ada tanah yang naqiyah, thayyibah, tanah yang baik, yang siap untuk menerima hujan dan menumbuhkan tetumbuhan. Ada tanah yang qian, yang tandus, yang tidak bisa menampung air apalagi menumbuhkan, sehingga hanya lewat gitu saja, tidak memberikan bekas apa-apa. Hati manusia seperti itu. Kemudian kata Allah, qul bi fadlika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah dengan karunia dan rahmat Allah itu kalian bergembira, berbangga. Kenapa? Dalika khairum mimma yajma'un, karena itu lebih baik dibandingkan dengan semua yang dikumpulkan oleh manusia dari perkara dunia mereka. Kehadiran Al-Qur'an yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan kalamullah, ini adalah nikmat karunia yang sangat agung, yang sangat besar, yang nilainya tidak bisa dibandingkan dengan semua perkara yang berkaitan dengan dunia. Karena Al-Quran akan membimbing manusia ke surga, dan seandainya manusia tidak selamat, artinya tidak masuk surga, maka berapapun dari dunia yang dia miliki tidak akan bisa dia pakai untuk menebus kesulitan, atau tidak bisa bagian menebus dari azab yang menimpa dirinya. Beliau nukilkan ayat di sini, wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan minal Qur'an. Dalam pembahasan para ulama, minal Qur'an, yang makna letternya adalah min, itu adalah bagian. Tapi min di sini bukan memiliki makna litab'iq atau untuk menunjukkan sebagian Qur'an menjadi syifa, tapi li bayanil jinsi, untuk menjelaskan tentang Qur'an secara keseluruhan adalah syifa, akan menjadi obat. Warahmatun, dan betul-betul menjadi rahmat, yang mewujudkan isi kandungan Al-Quran itu benar-benar akan mengundang datangnya rahmat Allah SWT, dan rahmat itu lawan daripada laknat. Orang yang tidak dirahmati Allah, artinya mereka dilaknat oleh Allah SWT. Dan orang yang mereka mengikuti bimbingan Al-Quran, maka seluruh kehidupannya akan menjadi kehidupan yang marhumah, kehidupan yang penuh dengan rahmat, yang dirahmati oleh Allah SWT. Dia dengan Allahnya akan bagus, dia dengan para hamba Allahnya akan bagus, dia dengan dirinya sendiri akan bagus. Itu ketika orang mengikuti bimbingan Al-Quranul Kirim. Dan itu yang akan menjadi sebab datangnya rahmat Allah SWT. Tetapi kata Allah, Al-Quran tidak akan menjadi syifa dan tidak akan menjadi rahmah kecuali hanya untuk lil mukminin, bagi orang-orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin iman kita bagus, semakin akan bisa menjadikan Al-Qur'an menjadi obat dan rahmat dalam kehidupan kita. Semakin kurang kadar keimanan kita, akan semakin kurang pula keberadaan Quran sebagai syifa dan rahmat bagi kita. Semakin sempurna iman kita, semakin sempurna kita pula dalam mengambil faedah yakni Al-Qur'anul Karim. Beliau katakan, "Fa innal Qur'ana kulluhu shifa'un." Sesungguhnya Al-Qur'an itu semuanya obat. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana dalam ayat yang lainnya yang tadi di antaranya kita sebutkan. "Fa huwa shifa'un lil qulub min da'il jahli wasyaqi waraib." Al-Qur'an itu merupakan obat bagi hati dari penyakit kebodohan. Dan telah kita sampaikan kemarin, kebodohan itu adalah penyakit yang kalau tidak diobati maka akan mengantarkan kepada kebinasaan, yang mengantarkan kepada syirik, yang mengantarkan kepada kufur, yang mengantarkan kepada nifak, yang mengantarkan kepada maksiat, yang mengantarkan kepada tenggelam dalam bid'ah-bid'ah. Itu semuanya adalah penyakit kebodohan. Penyakit kebodohan. Sebagaimana kisah-kisah yang telah disebutkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bagaimana Bani Israel yang meminta kepada Nabiullah Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliyatun." Ya Musa, buatkan untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sembahan. Maka kata Nabiullah Musa, "Qala innakum qaumun tajahalun." Memang kalian kaum yang bodoh. Demikian pula kisah yang berkaitan dengan Abi Waqid Al-Laitsi. Seorang yang baru masuk Islam, yang pikirannya puluhan tahun itu adalah tenggelam dalam kesyirikan, karena masuk Islamnya setelah Fathul Makkah, dan kemudian langsung diajak Nabi berangkat untuk perang Hunain. Ketika melihat pemandangan orang-orang musyrikin memiliki pohon yang dikeramatkan, tempat untuk tabaruk, maka Abu Waqid Al-Laitsi tertarik dan meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ij'alana dhata anwat kama lahum dhatu anwat." Ya Rasulullah, buatkan untuk kita dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Jawaban Nabi seperti yang dikatakan oleh Nabiullah Musa alaihissalam. Dan semua amaliyah yang bertentangan dengan Islam adalah amaliyah jahiliyah, amaliyah yang sumbernya itu hanya dzon dan hawa nafsu. Iyattabi'una ila dzon wa matahwal anfus. Tidak lain yang mereka ikuti adalah dzon, sangkaan-sangkaan dan hawa nafsu. Sehingga Allah menamai dengan yakni amrun jahiliyah. Allah dan Rasulnya menamai dengan amal dengan perkara-perkara jahiliyah. Karena Islam itu ilmu, dan semua yang bertentangan dengan Islam adalah hasil dari kebodohan manusia. Sehingga Al-Imam Ibn Al-Qayyim, beliau juga mengingatkan kepada kita, "Fala riba, anal jahla aslu kulli fasadin, wa kullu dararin yalhaqul abdu fit dunyahu wa ukhrahu fawa natijah." Tidak diragukan lagi bahwa kebodohan itu sumber segala kerusakan. Dan tidak ada malapetaka yang dijumpai oleh seorang hamba di dunia sampai di akhiratnya, kecuali semuanya itu hasil dari kebodohan. Al-Quran syifaun lil qulub min da'il jahli wasyaki warraib, keraguan dari kebodohan dan keraguan, penyakit-penyakit kesamaran, kesamaran yang membuat dia ragu-ragu, tidak memiliki kemantapan. Orang kalau dia berilmu itu perilakunya akan, bawaannya akan mantap. Antum jalan dari rumah ingin ke MPR Bukung Raya sini, sudah tahu persis alias sudah berilmu jalan ke MPR. Walaupun ada 1000 gang yang mirip, yang akan mirip menuju MPR, maka Anda dengan ilmu Anda tidak akan lagi dibingungkan dengan semua percabangan jalan. Itu ketika seorang dia telah berilmu, bawaannya itu mantap. Tapi kalau tidak berilmu, atau ilmunya itu masih remeng-remeng, kurang berilmu, ilmunya kurang, maka bawaannya ragu-ragu. Seorang yang mereka ini berilmu tentang Al-Quran, didasarkan dengan iman sehingga betul-betul yakin, bawaannya mantap. Sehingga apapun tidak akan pernah membingungkan dia. Lain dengan orang mereka itu dirundung dengan penyakit keraguan. Nah, Al-Quran akan melenyapkan penyakit-penyakit itu. Sehingga Al-Quran akan mengajarkan ilmu dan Al-Quran akan melenyapkan segala keraguan. Falam yang zilillahu subhanahu wa ta'ala minas sama'i syifa'an qat a'am wala angfa' wala a'dham wala anja' fi izalatidda minal Qur'an. Beliau mengatakan, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit obat yang lebih umum, menyeluruh, yang lebih bermanfaat, yang lebih a'zam, lebih dahsyat, wala anja', dan lebih nyasar dalam mengobati suatu penyakit, minal Qur'an, melebihi Al-Qur'anul Karim. Sehingga Al-Qur'an itu obat yang betul-betul jitu, mustajab, obat yang betul-betul akan memberikan kesembuhan. Dan pengobatan Al-Qur'an meliputi pengobatan zahir dan pengobatan batin. Mengobati yang sifatnya penyakit hati, lima fi sudur, dan juga termasuk syifa secara umum adalah untuk pengobatan penyakit zahir. Dan ini yang sering kemudian juga ditinggalkan oleh kaum muslimin, yaitu tidak menjadikan Al-Quran sebagai syifa. Adapun Al-Quran menjadi obat penyakit hati, sudah insya Allah kita faham dan tahu seperti tadi, diantaranya penyakit untuk mengobati syahwat dan syubhat. Al-Quran untuk mengobati penyakit yang zahir, riwayat yang dibawakan oleh beliau, riwayat sahabat yang meruqyah orang yang terkena sengatan, tersengat oleh serangga atau oleh kalajengking, dan kemudian diobati dengan atau diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Riwayatnya ada dalam Sahihain Bukhari Muslim dari Abi Sa'id. Beliau mengatakan, "In talaqa nafarun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin." Fi safaratin safaruha hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Sekelompok sahabat berangkat safar. Kemudian mereka sampai pada suatu tempat penduduk di kalangan bangsa Arab. Fastadhafuhum, mereka ingin bertamu ke situ dalam rangka untuk mendapatkan jamuan karena sedang sangat membutuhkan. Fa'abau ayyudhayyifuhum, tapi penduduk itu mereka menolak untuk ketamon. Sehingga bertamu itu yang diperhatikan pertama kali itu suguhan, jamuan. Kalau Anda kedatangan tamu dan memang sudah ada persiapan, artinya sudah dikasih tahu akan datang tamu, yang perlu Anda persiapkan diantaranya adalah jamuan. Menjamu tamu termasuk bagian daripada adab seorang muslim, termasuk memuliakan tamu, siapapun tamunya. Tamunya mau wong sugih, tamunya mau wong melarat, tamunya pejabat, tamunya wong kampung, tamunya orang kota. Berangkat dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia punya rasa tanggung jawab untuk memuliakan tamu. Di antara bentuk pemuliaan kepada tamu adalah dia persiapkan jamuan. Tentu sesuai dengan kemampuan. Nabi Ibrahim waktu ketamuan malaikat yang mimbo-mimbo dalam bentuk seorang atau manusia, begitu ketamuan, Nabi Ibrahim langsung cepat-cepat mencarikan hidangan, bahkan dicarikan hidangan yang terbaik. Daging sapi bagian yang terbaik. Ini termasuk diantara adab di dalam ini memperlakukan tamu. Jangan tamu dibiarkan garing. Jelas gak ada yang keluar sama sekali. Hanya putih aja gak keluar. Falutiqa sayyidu dhalikal hayy. Kemudian pemimpin kaum itu terkena sengatan. Fasa'olahu bikuli syai'in layang fa'umu syai'un. Mereka sudah berusaha cari obat kemana-mana, ngobatkan, tadi kalau saya cari pengobatan, usaha, tetapi enggak ada yang bisa menyembuhkan. Pengobatannya semuanya itu enggak manfaat, enggak menyembuhkan. Faqala ba'duhum, berkata sebagian mereka, "Law ataitum haula'i ar-rahta alladziina nazalu la'allahu ayyakuna inda ba'dihim syai' inda ba'dihim syai'." Seandainya kalian datangi rombongan tadi, yang tadi datang tadi, boleh jadi mereka punya obat, punya sesuatu yang bisa untuk mengobati. Fa'atauhum, maka mereka pun kemudian mendatangi rombongan para sahabat tadi. Faqalu, mereka mengatakan, ayuharrohtu, inna sayyidana ludih, wahai sekelompok orang, sesungguhnya pemimpin kami terkena sengatan. Wasa'ina lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu, dan kami telah berusaha untuk mencari pengobatan tapi enggak ada yang menyembuhkan. Fahal inda ahadin minkum min syai'. Adakah di antara kalian punya sesuatu yang bisa dipakai untuk mengobati tuan kami? Faqala ba'dhum, maka berkata sebagian sahabat, "Na'am." Ada? Ada. Wallahi inni la arqi, demi Allah akan saya ruqyah dia. Walakin wallahi istadhafnakum falam yudhayifuna, falam tudhayifuna, tapi kami tadi ingin bertamu kepada kalian tapi kalian tolak. Pama'ana birakin hatta taja'alu lana ju'lan. Saya mau ngurukyah, mau ngobati, tapi harus diupai. Harus kamu ngasih upah. Fasalihuhum ala qati'in minal ghanam. Kemudian mereka pun bersepakat ngasih in upah dalam bentuk kambing. Kemudian sahabat ini meruqyah pemimpin kaum tadi dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Fatihah. Mereka diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Taka'anna manusyita min iqalin. Seakan-akan orang yang sakit tadi itu lepas dari ikatannya. Artinya sembuh total. Pangtalaqob yamsi. Langsung bisa jalan. Sehingga keadaannya itu famabi qoblahu. Seperti sebelumnya. Dia seperti sehat kembali. Fa'ofauhum ju'lahum alladhi salihuhum alim. Maka mereka pun kemudian memberikan upah yang disepakati tadi, yaitu kambing. Kemudian setelah diberi kambing, kata sahabat yang lainnya, iktasimu, ayo dibagi kambingnya ini, mari kita makan, dibagi. Faqala ladzi raqaq, orang yang meruqyah mengatakan, la naf'al hatta na'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kami tidak akan membagi kambing ini sampai kita mendatangi Nabi. Fanadzkuru lahu alladzi kan, lalu kami ceritakan keadaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanangdur bima ya'muruna, kami menunggu apa yang diperintahkan oleh Nabi. Maka kami pun mendatangi Nabi, mereka mendatangi Nabi, mereka menceritakan perihal yang pernah dialami tersebut. Lalu Nabi katakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Dari mana tahu mereka itu tahu bahwa Al-Fatihah adalah ruqyah? Tsumma qala, lalu Nabi katakan, qad asabtum, kalian telah benar meruqyah dengan Fatihah, sudah benar. Iktasimu watribu li ma'akum sahman. Maka bagilah kambing itu dan aku juga berserikat minta ini bagian, kasih saya juga. Di sini riwayat ini dibawakan oleh beliau untuk menjelaskan bahwa Quran itu juga untuk pengobatan dohir, untuk mengobati penyakit-penyakit dohir. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim membawakan kisah dirinya dan juga orang-orang yang beliau temui. Beliau pernah terkena penyakit, cari dokter enggak ada, enggak ketemu. Lalu beliau mengobati dirinya dengan suratul Fatihah. Maka beliau katakan, faqad athara hadzal dawa' fi hadzal da'. Sungguh obat ini telah berpengaruh terhadap penyakit yang dideritanya. Wazalau hatta kalam yakun, dan menghilangkan penyakit seakan-akan tidak pernah sakit. Wa huwa ashalu tawa wa aisaru. Dan Al-Qur'an ini adalah obat yang paling mudah. Walau ahsanal abtu at-tadawi bil Fatihah la ra'ala ta'thiran ajiban fi syifa. Sane seorang hamba betul-betul dia bagus pengobatannya dengan suratul Fatihah ini, dia akan melihat dampak pengobatan yang sangat menakjubkan. Lalu beliau ceritakan tentang kasus dirinya yang terserang penyakit, tidak ada obat, tidak mendapatkan dokter, tidak ada obat. Lalu beliau mengobati dirinya dengan suratul Fatihah. Fa'aralaha ta'thiran ajiban. Fa'aralaha ta'thiran ajiban. Maka kata beliau, aku melihat pengaruh pengobatan dengan surat Al-Fatihah dengan dampak yang sangat mengherankan. Dan ternyata juga beliau tanya-tanya kepada orang yang mereka mengobati dengan surat Al-Fatihah, dan juga mereka menceritakan tentang dampak pengobatan tersebut. Ini yang ingin beliau ceritakan, yang ingin beliau sampaikan kepada kita, bahwasanya pengobatan Al-Qur'anul Karim meliputi pengobatan lima fisudur, apa yang ada di dalam dada manusia, penyakit-penyakit yang bercokol dalam hati manusia, maupun penyakit yang sifatnya zahir. Dan hendaknya seorang muslim selalu berusaha untuk mencoba. Kalau dia sakit kepala, bagaimana dia berusaha untuk mengobati dengan Al-Quran. Kalau dia anaknya sakit, bagaimana dia berusaha untuk mengobati dengan Al-Quran. Jangan yang pertama kali terpikirkan itu adalah obat pabrikan, pergi ke dokter, kemudian ini kepada para pengobat. Tetapi selalu dibuat lupa bahwa Al-Quran juga merupakan obat yang bisa dipakai untuk mengobati termasuk penyakit-penyakit yang zahir. Maka termasuk diantaranya, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hajrul Quran itu, termasuk memboikot Al-Quran, hajrul Quran, ada hajrul tadawi. Yaitu tidak menjadikan Quran sebagai pengobatan. Sehingga dia tinggalkan Quran untuk mengobatinya. Tetapi beliau ingatkan, dampak pengobatan ini harus, ini harus dimengerti, terkadang obat itu tidak berdampak karena beberapa faktor. Obatnya enggak tepat, yang ngobati enggak tepat, atau lemah, orang yang mengobati lemah, atau tempat sasaran obatnya itu banyak penghalang-penghalang. Demikian juga berkaitan dengan pengobatan Al-Qur'anul Karim kadang tidak manjur, itu bukan karena Al-Qur'annya enggak manjur, tetapi banyak faktor yang menjadikan kemudian pengobatan dengan Al-Qur'an itu dia menjadi tidak manjur. Orang yang meruqyahnya, kemudian kondisi jiwanya, dan semisalnya, ini termasuk bagian yang beliau ingatkan di sini. Ini sekilas yang kita sampaikan, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan masa yang akan datang. Bismillah. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.